Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Tayyib, di sana ada sebuah hadis yang apabila kita membaca hadis ini kemudian kejadian yang terjadi seperti ini sedang terjadi atau tengah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita mengingat hadis tersebut, yaitu wafatnya para ulama. Dengan wafatnya para ulama, maka ilmu itu sebahagiannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada si alim tadi. Seperti di masa kita meninggal dunia Syekh Al-Allamah Ubaidillah bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah, meninggal pada beberapa waktu yang lalu. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, dalam riwayat yang lain minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu ini, min suduril ibad, intiza'an min suduril ibad, dengan mencabutnya dari dada-dada hamba-hambanya, dari dada-dada manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada manusia. Yang tadinya berilmu, alim, tiba-tiba menjadi jahil, hilang ilmunya sama sekali. Tidak demikian Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dari dunia ini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu dengan cara mencabutnya dari dada-dada manusia. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma, Allah tabaraka wa ta'ala mencabut ilmu, mengangkat ilmu dari dunia ini, biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Jadi kalau sudah satu alim meninggal dunia, iya memang dia mengajarkan, menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada yang lain, tetapi tidak semuanya. Tetap ada yang hilang dengan wafatnya si alim tadi, ilmu yang hilang, yang terbawa dengan si alim tadi meninggal dunia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, hingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun di dunia ini, hingga jika Allah tidak meninggalkan seorang alim pun di dunia ini, artinya wafat meninggal semuanya para ulama yang benar-benar mengetahui ad-din, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pula para talabatul ilmi, mereka-mereka para penuntut ilmu yang benar-benar mempelajari ilmu din ini bersumber dari al-kitab wa sunnah dengan pemahaman yang benar. Enggak ada lagi mereka. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Manusia akan mengambil orang-orang jahil sebagai tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil orang-orang jahil sebagai tokoh ataupun pemimpin mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka ditanya. Fasu'ilu, mereka, para tokoh tadi, para pemimpin tadi, ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka menjawab tanpa ilmu. Maka mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka sesatlah mereka dan menyesatkan orang lain. Karena dia menjawab tanpa ilmu. Dia tidak mengetahuinya, tidak mengilmuinya sama sekali. Dan menjawab asal-asalan. Ketika dia menjawab tanpa bimbingan ilmu, karena memang tidak ada ilmu sama sekali pada dirinya, maka sesatlah dia ketika berfatwa tanpa ilmu dan menyesatkan orang lain dengan jawaban dia yang tanpa terbimbing oleh ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini dari dada-dada hambanya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga jika tidak ada yang Allah sisakan seorang alim pun di dunia ini, manusia mengambil orang-orang jahil sebagai tokoh ataupun pemimpinnya. Mereka ditanya, maka mereka menjawab dengan tanpa ilmu, sehingga sesatlah mereka dan menyesatkan. Tayyib. Sahabatnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang meriwayatkannya Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, muttafaqun alaih. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama, di mana ketika mereka masih hidup dan mereka yang memberikan fatwa, maka kaum muslimin selamat agamanya, selamat mereka di dunia, selamat mereka di akhirat. Akan tetapi ketika ilmu telah tiada, para ulama telah wafat, maka kejahilan merajalela dan kesesatan yang bermunculan, sehingga mereka terancam keselamatannya di dunia ini, demikian pula di akhirat. Sehingga hadis ini menjadi kumpulan-kumpulan hadis yang kita hafal bersama tentang ilmu dan keutamaan ilmu serta para talabatul ilmi. Kita lanjutkan insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, wa'lam anna usul al-bid'i arba'atu abwabin yatasha'abu min hadhihi al-arba'ati 72 hawa thumma yasiru kullu wahidin min al-bid'i yatasha'abu hatta tasira kulluha ila 2800 dalalatin wa kulluha fi an-nar illa wahidah wa huwa man amana bima fi hadzal kitabi wa i'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala shukukin fa huwa sahibu sunnati wa huwa an-naji insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, anna usul al-bid'ah, bahwasannya poros kebid'ahan itu arba'atu abwab, ada empat pintu, ada empat pusat kebid'ahan. Al-bid'ah wal hawa, kebid'ahan dan hawa nafsu, induk penyimpangan, induk kesesatan dalam Islam ada empat. Yatasya'abu min hadhil arba'ati, yang bercabang dari empat induk kesesatan ini, 72 hawa, 72 penyimpangan, 72 kebid'ahan, 72 hawa nafsu. Jadi induk-induk penyimpangan itu ada empat. Dari empat ini sampai pada 72 penyimpangan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu kelompok yang selamat, menyisakan 72 yang satu selamat. Dari 73, satu yang selamat, berarti tersisa yang sesat 72 kelompok. 72 ini sumbernya adalah empat induk kesesatan. Thumma yasiru kullu wahidin minal bid'ah yatasya'ab, kemudian jadilah, thumma yasiru, jadilah kullu wahidin, masing-masing minal bid'ah, dari empat induk kebid'ahan ini, yatasya'abu, bercabang darinya, hatta tasira, hingga menjadi kulluha, semuanya ila alfaini wa thamanu mi'atin, menjadi 2800 dalalah, kesesatan. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab Aunul Bari, beliau mengomentari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini, bahwa di masa beliau, di masa Imam Al-Barbahari rahimahullah, berbagai macam kebid'ahan dan penyimpangan itu bermunculan sangat banyak sekali, bermacam ragam jenis-jenis kebid'ahan, sehingga dihitung oleh beliau hingga mencapai jumlah ini. Seperti di tempat kita sekarang ini, atau di masa kita, sangat banyak sekali berbagai macam kebid'ahan yang di masa-masa dahulu gak muncul, ternyata ada dilakukan oleh kaum muslimin di masa kita sekarang ini. Sehingga jumlah yang sangat banyak ini kembalinya kepada 72 kelompok. 72 tadi kembalinya kepada 4 induk kesesatan. Wa kulluha finnari illa wahidah, semuanya, mau yang 72 atau bahkan lebih dari itu yang bercabang darinya hingga ratusan atau bahkan ribuan, semuanya finnar, terancam dengan neraka. Ada yang terancam dengan neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya, manakala bid'ahnya mukaffirah, bid'ah yang dilakukan tadi, yang dimunculkan dan diikuti itu mukaffirah, hingga menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Seperti yang meyakini bahwasannya Al-Quran makhluk, Al-Quran itu makhluk, ini bid'ah. Atau yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nama dan sifat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencipta dan tidak berkehendak, bid'atut tajahum, ini kekafiran. Jika dia meyakininya, tegak hujah atas dia, tetapi tetap menolak hujah tersebut, dia keluar dari Islam. Bid'ah yang mukaffirah, menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam, maka dia terancam dengan neraka, dengan ancaman yang kekal di dalam neraka. Ada kalanya kulluha finnari illa wahidah, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu kelompok yang selamat, dengan ancaman yang tidak kekal. Mereka masih muslim, masih ahlu tauhid, hanya melakukan kebid'ahan-kebid'ahan sehingga menyebabkan mereka diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Dan dengan tauhid yang ada pada dia yang bersih, yang tidak tercampur dengan kesyirikan, tauhid yang menyebabkan dia masih dalam koridor muslim, maka tetap akhir dari kesudahannya Dan ini yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, bahwa dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Sehingga kalimat kulluha finnar meliputi dua hal. Terancam dengan neraka dengan ancaman yang kekal, manakala kebid'ahannya menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan yang kedua, terancam dengan neraka dengan ancaman di mana ketika dia masih seorang muslim, maka akhir dari kesudahannya dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Satu kelompok ini yang selamat. Satu kelompok ini yang pemahamannya lurus. Manakala dia berjalan, individu dari satu kelompok ini, dia berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh Rasul dan diamalkan oleh para sahabat, maka dia akan selamat dari ancaman neraka. Selamat akidahnya, selamat manhajnya, selamat ibadahnya dari berbagai macam penyimpangan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada dia al-jannah. Wa huwa, satu kelompok yang selamat ini adalah man amana bima fi hadzal kitabi, yang beriman dengan apa yang ada dalam kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Yang mengimani isi Al-Qur'an. Wa taqadahu, meyakini kebenaran semuanya. Min ghairi batin fi qalbihi, tanpa ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Enggak ada keraguan sama sekali. Dia yakin itulah yang benar. Apa yang ada dalam kitab Allah itulah yang hak. Demikian pula yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang mengimani kitab Allah, konsekuensinya dia juga harus mengimani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengimani dan menjalankan Al-Quran, maka dia juga harus mengimani dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin terpisah dua hal ini. Kalau disebutkan kita harus beriman kepada Al-Kitab, kepada Al-Quran, maka juga harus beriman kepada sunnah Rasul. Kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasul. Itu maknanya juga mengimani Al-Quranul Karim. Dua hal ini tidak berpisah. Al-Islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiyal Islam. La yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Kata Imam Al-Barbahari di awal pembahasan kitab Syarh Sunnah ini. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah bagian dari Islam. Yang satu tidak akan tegak kecuali dibantu dengan yang kedua. Islam baru bisa sempurna manakala penganutnya, pemeluknya melaksanakan Islam dan sunnah secara bersamaan. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan, wa huwa man amana bima fil kitab. Yang selamat adalah mereka yang beriman dengan apa yang ada dalam Al-Kitab ini, yaitu Al-Quran. Demikian pula tentunya beriman dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi, dan mengimaninya, meyakininya tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Wala syukuk, riba wa syukuk maknanya hampir sama, yaitu keraguan, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sama sekali. Fa huwa sahibu sunnatin wa huwa naji insyaallah, maka dialah sahibu sunnah, yang beriman dengan Al-Kitab wa Sunnah, mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Kitab wa Sunnah, meyakini bahwa itulah yang benar, mengikuti jejak salafus salih, maka dialah sahibu sunnah. Dan dialah yang selamat insyaAllah. Allahu alam bussawab. Adapun syarahnya insyaAllah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.